Kali ini kita akan bernyanyi lagu Ibu Pertiwi. Kita nyanyi sama-sama ya. Kulihat Ibu Pertiwi sedang berputar hati, air matanya berlinang, mata pintanya terkenang. Hutan gunung sawah lautan simpanan kekayaan. Ini ibu sedang Ibu Pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra putri menggembirakan ibu kami tetap cinta putramu yang setia. Wow, hebat sekali. Kita telah bernyanyi lagu Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi diciptakan oleh Ismail Marzuki. Mari sahabat, kita jaga alam kita, alam yang penuh dengan intan permata ini, agar Ibu Pertiwi kita tetap tersenyum. Oke teman-teman, kita bernyanyi sekali lagi. Kulihat ibu berdiri hati, air matanya berlinang, mahkotanya terkenang. Hutan gunung sawah lautan simpanan kekayaan. Ini ibu sedang ibu Pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra putrimu menggembirakan ibu kami tetap cinta putramu yang setia.